Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, para ikhwah, para bapak dan para ikhwah sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat kita pada malam ini bisa bersilaturahim dan sekaligus kita insyaallah mengambil faedah dari pertemuan kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kebaikan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara alamat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, di antaranya yang pertama, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, apabila seorang dia memiliki tanda-tanda semangat untuk selalu talabul ilmi, mayuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Sehingga fungsi kebaikan ada dalam kefahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh bin Baz, tidak ada kebaikan bagi orang yang mereka tidak diberikan kefahaman terhadap agama. Karena memang semua kebaikan terkumpul pada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tidak akan bisa mewujudkan agama Allah apabila kita berilmu tentang agama tersebut. Yang kedua, Nabi di antaranya mengatakan, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yastamil?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan hamba tersebut? Nabi katakan, "Liwaqiquhu li'amalin salih qabla mautih." Yaitu dengan Allah memberikan taufik amal, memberikan taufik amal salih sebelum kematian dia. Sehingga Allah berikan para orang tersebut semangat untuk beramal semata-mata karena Allah SWT, sebagaimana seorang pekerja yang mengharapkan upah dari tuannya, maka dia bekerja, dia beramal, dia memiliki semangat untuk mewujudkan agama Allah SWT semata-mata menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang Allah berikan semangat untuk selalu mencari ilmu, dari zaman kita masya Allah sarana kita untuk mendapatkan ilmu sangat banyak. Bisa kita datang ke majelis ilmu ketika ada seorang ustaz yang akan mengajari kita Dan tentu ini yang paling afdal, karena bersama kita adalah para malaikat yang bergabung di majelis tersebut. Atau kalau tidak, kita memiliki fasilitas teknologi yang bisa mengantarkan kita untuk paham tentang agama Allah. Dan alhamdulillah di zaman kita tidak ada kesulitan untuk mengakses kajian-kajian yang mengantarkan kita tentang, yang mengantarkan kita paham tentang agama Allah SWT. Tema kita pada malam hari ini, para jamaah yang rahmati Allah SWT, menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin miliaran manusia mereka tidak paham. Kenapa mereka diciptakan Allah SWT? Atau kenapa mereka tercipta di tengah-tengah kehidupan ini? Boleh jadi miliaran manusia mereka tidak tahu, sehingga mereka bergaya hidup sebagaimana gaya hidup makhluk yang lainnya yang tidak istimewa. Kecuali sekedar mereka paham, dia lahir, dia bagaimana membesarkan dirinya, bagaimana dia membuat nyaman dalam kehidupannya, kemudian dia mengalami penuaan, menunggu kematian, selesai. Tentu yang demikian, kehidupan yang hanya akan bercampur dengan kesedihan yang tidak ada hadisnya. Walhamdulillah, seorang muslim, Allah berikan kejelasan tentang arah kehidupan dia, sebagaimana dia dipandu dengan kitab risalah yang Allah turunkan bersama dengan Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Satu ayat yang telah tenar, telah masyhur, dan insya Allah kita akan mengambil faedah dari ayat tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَيُطْعِمُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liyabudun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yang kata Ibn Abbas ay liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Dan Allah tegaskan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayutimum, aku tidak mengendaki rezeki dari mereka, tidak pula makan. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, dan bahkan sesungguhnya Allah yang membagi-bagi rezeki lagi memiliki kekuatan sangat dahsyat. Para bapak sekalian, para ikhwah, para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita mengambil faedah sedikit dari ayat tersebut. Allah katakan, kalimat awal ayat ini merupakan maklumat dari Allah SWT, bahwa tidaklah Allah ciptakan kita manusia dan jin kecuali agar kita beribadah kepada Allah SWT, mengambil kepada Allah SWT. Dan yang dimaksudkan dengan liya'budun adalah liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Bapak sekalian yang rahmati Allah, berbeda antara saya telah beribadah kepada Allah dengan saya telah mentauhidkan Allah SWT. Kita diciptakan Allah dan kita menjadi ahli ibadah, dan ahli ibadah yang muwahid, yang mentauhidkan ibadah kita untuk Allah SWT. Bukan semata-mata kita telah beribadah kepada Allah SWT. Apa kira-kira perbedaan kalimat saya telah beribadah kepada Allah dengan saya telah mentauhidkan Allah dalam ibadahku? Apa kira-kira, ikhwan, perbedaan antara kalimat alhamdulillah saya sudah beribadah kepada Allah SWT dengan alhamdulillah saya telah mentauhidkan Allah SWT? Apa bedanya kira-kira? Abang Devon. Abang Ustaz. Orang yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka jangan kita sangka mereka tidak memiliki amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masyaallah. Orang yang pertama adalah orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan proses pengenalan mereka tentang Allah, pengenalan yang masya Allah. Sehingga kita mendapatkan banyak ayat yang menyebutkan tentang bagaimana keyakinan Quraisy terhadap Allah SWT. Seperti Allah katakan, وَلَا إِنْ سَأَلْقَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهِ. Seandainya anda tanya kepada, seandainya engkau tanya ya Rasulullah, kepada orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Mereka telah memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat-saat genting mereka menyerahkan urusan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdul Muthalib, siapa Abdul Muthalib kawan? Abdul Muthalib. Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib sebagai tokoh masyarakat Quraisy memerintahkan para warga Quraisy untuk mereka lari, menyingkir dari pasukan Abraha. Kemudian ketika Abdul Muthalib dipanggil oleh Abraha, maka apa jawaban yang sangat mengherankan Abraha, yang dia tahu Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, tempat yang paling disucikan oleh mereka. Apa kata Abdul Muthalib? Kembalikan unta-unta kepada kami. Kami adalah Rabbul Ibil. Kami adalah pemilik unta-unta. Adapun Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Dia serahkan urusan Abraha kepada pemilik Ka'bah, yaitu Allah SWT. Dan orang Quraisy memiliki ibadah kepada Allah SWT. Apa di antara contoh ibadah yang dimiliki orang Quraisy yang paling jelas, yang tidak bisa kita ingkari, ikhwan? Apa kira-kira? Haji. Mereka setiap tahun memiliki amalia haji. Dan bahkan mereka bertalbiyah, bagaimana talbiyahnya kaum muslimin, hanya ada perbedaan tapi sangat fatal. Bagaimana talbiyah kita ketika haji? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lanjutannya innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Orang Quraisy, musyrikin Quraisy, ketika mereka berhaji tiap tahun, mereka memiliki talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Lalu ada tambah. Yang Nabi ketika mendengar orang Quraisy mengucapkan kalimat ini, cukup sampai situ. Tapi mereka memiliki tambahan illa syarikan huwa lak, illa syarikan huwa lak tamliku wa mamal. Kecuali syarikat yang memiliki ya Allah, yang kau menguasai mereka dan mereka tidak menguasai engkau. Kalimat yang menunjukkan orang Quraisy, mereka mengakui Allah dan bahkan beribadah kepada Allah. Hanya mereka ini menyekutukan Allah dengan berbagai macam ini sembahan-sembahan selain Allah SWT. Bahkan mereka merasa mewarisi agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa kira-kira hubungan antara perasaan mereka mewarisi agama Nabiullah Ibrahim atau apa yang menunjukkan bahwasanya mereka merasa mewarisi agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Apa yang kira-kira? tawaf itu? Keberadaan Ka'bah. Yang tahu persis Ka'bah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka menyangka agama yang selama ini telah berlangsung puluhan tahun atau boleh jadi bahkan ratusan tahun, ini adalah agama warisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi mereka sangat asing dengan agama yang didakwakan Rasulullah SAW, yang semuanya Rasulullah membawa agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan mereka memiliki ibadah doa diantaranya. Mereka berdoa kepada Allah SWT, dan bahkan mereka sempat dalam kondisi tertentu mengesahkan Allah dalam doa yang mereka lakukan. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din. Wa idza najaw ila al barri idahum yusrikun. Mereka kalau sedang di lautan, kemudian mereka terkena mara bahaya dalam etalanya ombak yang menggulung mereka, sehingga mereka pun tahu tidak ada bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka da'u Allah mukhlishina lahu din. Mereka semata-mata hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengikhlaskan doanya semata hanya untuk Allah, dan mereka lupa dengan semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka memiliki haji, mereka memiliki doa, bahkan sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di zaman jahiliyah dia pernah bernazar. Sehingga ketika dia telah masuk Islam, dia katakan, ya Rasulullah, kami dulu pernah bernadar untuk itikaf di masjid di haram semalam. Apakah perlu kami berikan nadar tersebut? Umar, di zaman jahiliyah, yang musyrik bernadar kepada Allah SWT. Mereka memiliki sedekah. Ala kulli hal, bahwa mereka adalah orang-orang yang mereka mengenal Allah dan memiliki ibadah kepada Allah SWT. Akan tapi mereka tetap dikatakan musyrik, kafir, dan mereka belum dikatakan muslim. Sehingga perbedaan antara orang yang mereka telah merasa beribadah kepada Allah dengan orang yang mereka mentauhidkan Allah sangat berbeda. Apa kesimpulannya, ikhwan? Apa kesimpulannya? Iya. Orang yang sudah beribadah kepada Allah belum tentu mentauhidkan Allah SWT. Sehingga jangan kita bangga dengan kita telah memiliki beberapa amaliyah. Walhamdulillah saya sholat salat. Walhamdulillah saya sudah puasa. Bahkan alhamdulillah saya sudah menyempurnakan Islam saja. Saya berhaji, bahkan berkali-kali berhaji. Belum lengkap. Sampai datang pertanyaan kepada kita dan penegasan kepada diri kita, sudahkah kita membebaskan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Baru ini yang dituntut dengan kalimat la ilaha illallah, yang ini merupakan kalimat tauhid. La ilaha illallah tidak dikatakan tauhid kecuali memenuhi dua rukun ini. Rukun yang pertama, la ilaha, wajibnya kita merontokkan, menolak, membuang, membatalkan perkeyakinan tentang batilnya segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, kemudian hanya menetapkan bahwa satu-satunya sembahan yang disembah, yang layak dan pantas dan berhak disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang hak, sesembahan yang sebenarnya, sedangkan selain Allah semuanya sesembahan yang batil. Oleh karena itulah Tauhid tidak dikatakan tauhid kecuali bergabungnya dua perkara tersebut. Ini keyakinan hati kita tentang batalnya, batilnya, rusaknya segala yang disembah selain Allah, dan keyakinan kita sesembahnya hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, ilah tidak sebagaimana terjemahkan oleh sebagian besar kita dengan makna yaitu Tuhan atau Sang Pencipta. Kesalahan dalam terjemahkan kalimat ilah pada la ilaha illallah itu akan menjadikan fatalnya kita dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Ketika diterjemahkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Sang Pencipta kecuali Allah, ini akan membawa pada kelaziman-kelaziman yang bisa rusak dan merusak kalimat la ilaha illallah tanpa dia sadar. Orang yang berkeyakinan bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada Sang Pencipta kecuali Allah. Pertanyaan pertama sekarang, kawan. Benar enggak kalimat tidak ada Sang Pencipta kecuali Allah? Saya ulangi lagi kalimatnya, benar enggak kalimat tidak ada Sang Pencipta kecuali Allah? Benar? Salah? Yang mana? Salah benar? Benar salah? Mantap benar? Yakin? Sahih, benar. Akan tapi ini bukan makna yang dimaksudkan dari kalimat la ilaha illallah. Saya ambilkan contoh segala. Bani Israel, kaum muslimin, di bawah kepemimpinan Musa, baru saja mata kepala mereka ditunjukkan Allah, bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di lautan. Bani Israel yang bersama Musa, muslimin, dia sudah berla ilaha illallah. Kira-kira ada enggak bayangan antum, bayangan anda, Bani Israel minta kepada Musa untuk diadakan Allah yang baru, Sang Pencipta yang baru. Ada enggak kira-kira bayangan antum? Ada enggak sekarang kira-kira bayangan anda, orang yang sudah berislam, berkalimat la ilaha illallah seperti kita, lalu punya bayangan agar dibuatkan semisal Allah, sehingga Allah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ada enggak kira-kira? Ada bayangan enggak? Tidak ada. Sekarang, Bani Israel mengatakan, ketika dia melewati perkampungan musyrikin, yang mereka memiliki al-aliha, memiliki sembah-sembahan yang macam-macam, maka Musa, mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, mbok kita ini dibuatkan ilah sebagaimana mereka memiliki al-aliha. Pertanyaan saya, apakah Bani Israel minta kepada Musa dibuatkan Allah yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Tentu tidak. Akhirnya meminta dibuatkan sesuatu yang bisa dipakai untuk tabaruk, bisa hatinya bisa menggantungkan ke tempat tersebut, tanpa sama sekali punya bayangan, meminta dibuatkan Allah yang kedua, yang ketiga, Sang Pencipta yang memelihara alam jagat raya. Tidak mungkin. Sehingga makna ilah bukan makna Sang Pencipta. Walaupun makna Sang Pencipta masuk di dalam makna ilah tersebut. Akan tapi ilah adalah setiap yang ditujukan kepadanya ibadah, amalan ibadah. Setiap yang ditujukan kepadanya setiap amalan ibadah, apakah dia Sang Pencipta atau bukan Sang Pencipta, itu namanya ilah. Oleh karena pula, ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Waqid Al-Laitsi, dia adalah muslim mu'alaf, baru masuk Islam ketika Fathul Mekah, sehingga puluhan tahun bergelimang dengan kesyirikan. Kemudian masuk Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Global, jelas, Abu Waqid Al-Aidi telah punya niat untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah SWT. Diajak Nabi, orang-orang Quraisy bergabung dengan para sahabat dari Madinah untuk memerangi kaum Hawazin, suku Hawazin di Hunain, di lembah Hunain. Kemudian ketika di Hunain, Abu Waqid Al-Aidi melihat orang-orang musyrikin Hunain, dia memiliki pohon yang dikatakan Datu Anwar. Yang biasa mereka itikaf di situ, semedi di situ, menggantungkan pedang-pedang mereka untuk mengambil barokahnya. Ini ngalas berkah kalau orang kita, ngalas berkah dari pohon tersebut. Kemudian melihat yang seperti itu nampaknya bagus kalau kita punya. Abu Waqid Al-Aidi minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwar kama lahum dhatu anwar. Ya Rasulullah, kita mau dibuatkan dhatu anwar bagaimana mereka memiliki dhatu anwar. Kalau bahasa kita mungkin kita mau dibuatkan dhatu anwar yang Islami. Begitu. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terkejut. Allahu akbar. Rasulullah mengucapkan kalimat yang menunjukkan takjubnya Nabi dengan permintaan Abu Waqid Al-Aidi. Inna ta'ak. Ya Abu Waqid Al-Aidi, ucapan anda ini adalah permintaan, adalah merupakan tradisi orang-orang musyrikin. Apa yang anda minta itu ya Abu Al-Aidi adalah tradisinya orang-orang musyrikin. Inna sunnah. Kultum kama qala bani Israel. Perkataan anda ya Abu Waqid Al-Aidi seperti yang diminta oleh Bani Israel. Kultum kama qala Bani Israel li Musa. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Rasulullah SAW menyamakan permintaan Abu Waqid Al-Aidi dengan permintaan Bani Israel yang minta dibuatkan ilah. Dengan demikian, Datu Anwar yang diminta oleh Abu Waqid Al-Aidi dinami Rasulullah dengan apa ya kawan? Ilah. Paham dari sini? Dengan ilah. Sehingga ilah tidak mesti harus diyakini sang pencipta. Akan tetapi semua yang dia persembahkan padanya ibadah. Atau yang kemudian dengan bahasa kita, setiap yang dianggap memiliki nilai kekeramatan. Setiap yang mereka anggap memiliki nilai kekeramatan, sehingga dia akan bisa mengambil sesuatu darinya, atau berharap sesuatu darinya, semisal itu. Maka dalam kamusnya para ulama, keris, atau akid, dan semisal yang diagungkan, dikeramatkan, ini telah menjadi ilah. Kuburan yang orang datang ke situ dalam rangka mengagungkan, tabaruk, mengambil berkahnya, bahkan meminta, ini adalah yang ini telah menjadikan ilah. Demikian pula jin yang mereka agungkan, yang mereka keramatkan, maka telah menjadi mengambil sebagai ilah. Walaupun mereka tidak memiliki keyakinan sama sekali, apa yang mereka ilahkan tersebut adalah sang pencipta sebagaimana Allah SWT. Maka kita diajarkan kalimat tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini diingkari oleh orang Quraisy. Seandainya kalimat la ilaha illallah itu artinya tidak ada sang pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, niscaya Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan mengingkari. Kenapa ya, kawan? Seandainya kalimat la ilaha illallah itu artinya tidak ada sang pencipta kecuali Allah SWT. Maka ketika Nabi mengajak mereka, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, anda akan beruntung. Maka mereka tidak akan menolak. Kenapa kira-kira? Pasti mereka tidak akan menolak. Kenapa? Keyakinan mereka sudah ada ilah. Iya, mereka telah berkeyakinan Allah sang pencipta. Akan nanti kenyataannya bagaimana? Mereka menolak. Kenyataannya orang-orang Quraisy mereka menolak. Dengan demikian, kalimat la ilaha illallah maknanya bukan, yaitu tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Oleh karena itu, para ulama memberikan makna satu-satunya yang tepat yang benar dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada al-ma'bud yang diberikan kepadanya persembahan kecuali hanya Allah. Ini satu-satunya makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Adapun makna yang lainnya dalam makna yang salah. Contoh. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Sudah kita jelaskan. Di mana masalahnya tersebut. Yang kedua. La ma'budu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini juga makna yang salah. Di mana salahnya, kawan? Tadi mana yang sahnya apa tadi? Mana yang benar? La ma'budu bihaqqin illallah. Lalu dimaknai la ma'budu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Kurang kalimat bihaqqin. Sekarang di mana salahnya? Kurang dengan kalimat ini. Atau kurangnya kalimat bihaqqin, letak salahnya di mana? Banyak ilah. Di mana letak salahnya? Biar antum terangkan ke orang jadi jelas. Di mana salahnya? Sehingga tidak ada makna yang benar kecuali kalimat tersebut. Salahnya yang pertama. Kalimat tidak ada sembahan kecuali Allah. Terjemahnya demikian. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Salahnya yang pertama. Mengingkari kenyataan. Mengingkari kenyataan. Kenyataannya bagaimana? Bagaimana kenyataannya bagaimana, kawan? Banyak sesembahan selain Allah. Iya? Benar. Ada Nabi disembah. Seperti Nabi Isa. Ada kuburan disembah. Ada patung disembah. Ada jin disembah. Ada manusia disembah. Ada benda-benda semisal api, keris, sebagainya disembah. Banyak sembahan selain Allah terwujud. Sehingga kalau dikatakan tidak ada sembahan selain Allah, dusta. Begitu? Paham dari sini? Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua. Kalimat tidak ada sembah kecuali Allah berarti akan memberikan makna yang sangat batil, yaitu setiap yang disembah berarti Allah. Sehingga akan diri makna ittihadiyah menyatunya Allah dengan makhluk. Setiap yang disembah adalah Allah, karena tidak sembah kecuali Allah. Berarti kalau ada karbo disembah, berarti karbo adalah Allah. Kalau ada kuburan disembah, berarti kuburan adalah Allah. Kalau ada jin disembah, berarti jin adalah Allah. Sehingga ini makna yang batil. Sehingga tidak ada makna yang benar, kecuali apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Sampai sini paham ya, kawan? Untuk inilah kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mewujudkan ubudiyah yang bertauhid. Ibadah yang kita tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membedakan dengan semua agama dan aliran manapun. Tidak ada yang memiliki ini kecuali Islam. Seandainya kita bicara Islam itu akhlak. Ada enggak di kalangan Hindu, Buddha akhlak? Ada banyak. Kalau seandainya Islam adalah ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Allah. Ada enggak agama lain beribadah kepada Allah? Ada. Akan tetapi kalau Anda katakan, kita tidak akan memberikan amal ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang tidak dimiliki oleh siapapun dan agama manapun. Sehingga ini yang diajarkan setiap Nabi dan Rasul kepada semua umat yang didatanginya. Agar mereka semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar mengajak mereka beribadah Allah kepada Allah. Bukan sekedar mengajak mereka mengenal Allah. Akan mengajak mereka menjadikan Allah satu-satunya yang mereka persembahkan semua amal ibadah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah pertama dari ayat tersebut. Faedah yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul pertanyaan, apa kira-kira Allah butuh kita sehingga kita supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah kira-kira butuh kita? Jawabannya bagaimana, Pak? Tidak membutuhkan. Uraiannya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Panjang. Ikhwanillah. Maka Allah kemudian tegaskan dengan kalimat berikutnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayutimu. Ini seakan-akan Allah ingin menepis sehingga jangan sampai terlintas di hati orang, pikiran orang, Allah membutuhkan kita. Sama sekali Allah tidak membutuhkan kita. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah zat yang maha kaya tidak membutuhkan kita dan Allah lagi terpuji. Seandainya kita semuanya tidak ada seorang pun yang beribadah kepada Allah, kita semuanya kafir, bahkan di puncak kekafiran, itu tidak akan ngefek sama Allah kemudian. Lain dengan manusia. Begitu penguasa, kemudian pendukungnya semuanya mencabut dukungan, apa yang terjadi? Wah, langsung amblok. Langsung setruk. Langsung berkelepar. Dia tidak punya kekuatan lagi. Dia tidak punya kekuatan ketika banyak dukungan kepada dia. Allah SWT tidak. Sehingga Nabiullah Musa pun mengatakan, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah ghaniyyun hamid. Seandainya kalian Bani Israel kafir kepada Allah, bahkan bukan hanya kalian, seandainya semua manusia di muka bumi kafir kepada Allah, kata Musa, ketahuilah semuanya Allah tetap zat yang maha kaya dan lagi terpuji. Allah tidak tercela. Allah tidak lagi kemudian menjadi bangkrut dengan manusia kafir kanan kafir. Allah pun katakan dan hadis qudsi, ini hadis yang Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata, apa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis qudsi tersebut? Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala aqqa qalbi rajulin wa'idin minkum ma zada biladika mulki syaitan. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala aqdari qalbi rajulin wa'idin minkum ma naqata biladika mulki syaitan. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, berapa miliar kok? Allah Ta'ala maha. Sekarang manusia berapa miliar? Manusia di dunia sekarang ini kira-kira sensus manusia berapa miliar kok? Sekitar 6 miliar, 7 miliar. Itu di zaman kita. Ini dari awal terciptanya manusia sampai nanti akhir hari kiamat, belum lagi jumlah jin berapa kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Belum pernah ada sensus jin. Seandainya dari awal sampai akhir manusia dan jin semua mereka di puncak ketakwaan. Bukan hanya mereka bertakwa, tapi adalah takwa yang paling puncak karena takwa bertingkat-tingkat. Ini di puncak ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibaratnya tidak ada orang yang bermaksiat walaupun selai rambut. Mereka semuanya di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah Taala. Ibaratnya hati mereka semuanya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah. Maka apa kata Allah Taala? Ma zada bidzalika mulki syai'a. Tidak akan bertambah sedikit pun kekuasaanku dengan ketakwaan kalian semuanya. Sebaliknya, wahai hambaku, seandainya kalian semuanya dari yang paling awal sampai yang paling akhir, dari kalangan jin dan manusia, semuanya durhaka kepada Allah, dan bahkan di puncak-puncak kedurhakaan kepada Allah, tidak ada satupun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa bidzalika mulki syai'an. yang itu tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah SWT. Sehingga Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Bahkan kita yang butuh kepada Allah SWT. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia kalian semuanya yang sangat membutuhkan Allah, yang bergantung mutlak kepada Allah SWT. Sekarang ikhwan, seandainya Allah SWT hentikan jantung kita, Anda mau ke mana? Cari penggerak jantung di mana kira-kira? Tidak ada orang kuat. Tidak ada dokter yang bisa menggerakkan jantung kita lagi. Maka Nabi katakan, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghir, afi sa'ni kulla, wala taqilni ila laqtar fata'i. Nabi katakan diantaranya, wa nasiyati biyadi. Ya Rab, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ya kita semuanya adalah dalam kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan apapun yang kita rasakan kecuali semuanya datang dari Allah saja. Sehingga kita yang butuh bergantung mutlak kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Tentu masih ada pertanyaan berikut yang mengganjal. Alhamdulillah. Lalu ngapain Allah SWT menciptakan kita dan Allah memerintahkan kita agar kita beribadah kepada Allah SWT? Lalu apa sesungguhnya fungsi ibadah tersebut? Yang pertama, kenapa kita mesti beribadah kepada Allah SWT? Yang pertama, bahwasanya ibadah adalah haknya Allah terhadap kita. Ikhwan fillah, bagaimana seandainya atau bagaimana sikap kita seandainya ada orang yang berbuat baik kepada kita sebagai seorang yang beradab, yang tahu tata krama kehidupan, apa yang kita lakukan ikhwan? Apa kira-kira? Tentu kita paling minimal mengucapkan terima kasih, kita bersyukur. Kita juga hormat dan berbaik pada orang tersebut. Itu tuntutan kita secara umum. Lalu kalau kita tanya, berapa kebaikan Allah yang sampai kepada kita, ikhwan? Tentu jawabannya adalah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang kita rasakan kecuali datangnya dari Allah SWT. Sekarang apa? Coba tuntutkan kebaikan apa yang antum merasakan. Pas ujung-ujungnya adalah itu semuanya dari Allah SWT. Enggak, ibu saya memelihara saya dengan segala kasihnya pada saya, merawat saya. Pertanyaannya, ibu Anda ketika merawat Anda dengan segala kasihan seperti itu, kemudian dengan wanita tetangga, sama enggak kasihnya wanita tetangga dengan ibu Anda terhadap Anda? Beda atau sama? Beda atau sama? Berbeda. Sekarang pertanyaannya, siapa yang meletakkan di hati ibu tersebut sehingga dia tergerak untuk memiliki rasa kasih sayang yang penuh kepada anaknya? Ujung-ujungnya adalah wana bikum minimatin faminallah. Allah yang menggerakkan si ibu ini sehingga memiliki rasa kasih sayang kepada anak tersebut. Sehingga anak ini dia terpelihara dengan kesabaran ibundanya hingga anak ini dewasa dan dia mandiri dalam kehidupannya. Allah yang menggerakkan. Sehingga ujung-ujungnya, alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah SWT. Ikhwan billah, kalau seandainya segala kebaikan hanya datang dari Allah dan tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam berbuat baik kepada kita, semua kebaikan datang dari Allah dan tidak ada seorang pun, sesuatu pun yang bersama Allah dalam berbuat baik kepada kita. Maka sebagaimana Allah telah sendirian berbuat baik kepada kita, maka sendirikan pula ubudiah kita kepada Allah SWT, sehingga ubudiah dengan mentauhidkan Allah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, atadruna atadri ya Mu'adz atadri ma haqqul lahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Ya Mu'adz, tahu enggak Anda apa haknya Allah atas hamba dan apa haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah yang lebih tahu ya Rasulullah. Kata Nabi mengajari Mu'adz, adapun haknya Allah bagi hamba adalah ayyakuduhu wa yudriku bi syai'an. Di mana hamba hanya mentauhidkan Allah dalam ibadah, hanya beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Kalau saatnya kita masih merasa keberatan dengan jawaban ini, maka jawaban yang kedua. Sesungguhnya, keuntungan ibadah yang dilakukan semuanya kembali kepada kita. Sesungguhnya keuntungan ibadah yang kita lakukan semuanya kembali kepada kita. Kalau sekarang kita tanya, wah, di dunia ini, apa yang paling dicari oleh manusia dengan segala perbedaan, yaitu warna kulit, perbedaan pekerjaan, perbedaan status sosial, dan seterusnya. Apa yang paling dicari, ikhwah? Apa yang paling dicari manusia? Yang dikejar-kejar manusia manapun, dengan segala jenis apapun. Apa, ikhwah? Apa? Harta. Harta? Apa, man? As-sa'adah. Kebahagiaan. Tidak ada orang antum tanya, oh, kalau saya dari sengsara, enggak ada. Siapapun orangnya, sampai itu orang yang gila sekali pun tanya, enggak ada yang menjawab saya dari kesengsaraan, tidak ada. Semuanya cari kebahagiaan. Semuanya cari kebahagiaan. Sampai toh yang mereka terjun ke dunia pelacuran, cari apa? Bahagiaan, bukan cari kesengsaraan. Oh, biasa terkena penyakit AIDS, enggak ada. Dia cari kebahagiaan. Kebahagiaan syahwat yang ada dalam dirinya. Tidak yang sejata, tidak yang rakyat, tidak orang kaya, tidak yang miskin, tidak yang laki-laki, tidak yang perempuan, tidak yang tua, tidak yang muda. Semuanya cari kebahagiaan. Asalnya. Ini yang paling dicari oleh manusia. Dan ketahuilah bahwa tidak akan pernah kebahagiaan hakiki didapatkan, dicari manusia, kecuali apabila seorang hamba bersama dengan Allah Taala. Kecuali seorang hamba, dia menjadikan Allah sebagai Rabb dan Ma'bud satu-satunya. Al-Imam Ibn Qayyim beliau mengatakan, harabu min rizqi alladhi khuliqu lah, fakulu fi rizqi nafsi wal hawa, fi rizqi syaitan wal hawa. Manusia, berapa banyak yang mereka lari dari beribadah kepada Allah. Yang sesungguhnya beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah itu adalah fitrah yang Allah letakkan pada manusia. Fitrahnya manusia dalam menghamba Allah SWT. Ada nih? Habis waktunya. Langsung ya. Kemudian ketika mereka lari dari menghamba kepada Allah SWT, tapi fitrah manusia menghamba, maka mereka masuk dalam perangkap pengambaan kepada syaitan wal hawa. Mereka masuk dalam pengambaan kepada syaitan wal hawa. Dan sekarang Anda silakan membuat perbandingan. Apa hasilnya orang mereka menghamba Allah, dan apa hasilnya orang mereka menghamba syaitan wal hawa. Ubadu syayatin, para penghamba syaitan. Cari mana orang mereka menghamba syaitan dan mereka berbahagia. Yang ada kesengsaraan dan kesulitan, kesempitan hidup. Sekarang penghamba hawa, budak-budak nafsu. Apakah dia budak syahwat, budak harta, budak kekuasaan, atau budak segala yang mereka katakan sebagai hawa, ungkapan hawa nafsu. Sekarang cari perbandingan, buat perbandingan, katakanlah sekarang budak harta. Budak harta dengan menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. ada enggak orang yang mereka sudah kaya raya, atau orang Jawa sugih blegedu. Tanahnya di mana-mana, rumahnya Masya Allah, mobilnya mewah, duitnya banyak, sudah ibaratnya dunia milik dia sendiri. Ada enggak kira-kira orang kaya yang mereka merasa hidupnya sempit dan sesara? Ada enggak? Sangat banyak, sangat banyak. Satu contoh, keluarga Onassis. Kenal? Keluarga Onassis siapa dia? Orang Masya Allah, pokoknya luar biasa. Christina Onassis diantaranya anaknya. Onassis, dia memiliki dua anak, satu diantaranya lah Christina Onassis. Wanita yang dianggap paling kaya. Tahu kita sejarah kehidupan dia, dia kawin dengan laki-laki dari empat negara, bukan empat RT atau empat kampung. Yang pertama, kawin dengan laki-laki keluarga negara Amerika. Karena dia tinggal di Amerika. Dan tentu jangan kita tanyakan bagaimana meriahnya dan riwayatnya pernikahan dia. Ternyata pernikahan dia berlangsung dalam hitungan beberapa bulan, gak sampai tahun-tahunan. Kira-kira orang cerai itu karena budget atau secara ekonomi? Kira-kira ada nggak sejarah dalam sejarah orang cerai karena saking bahagianya? Mas, kita cerai aja terlalu bahagia, nggak ada. Kemudian dia berikutnya kawin dengan laki-laki Yunani, penjara Yunani, sama dalam hitungan bulan cerai. Lalu dia kawin dengan laki-laki Rusia, orang terkejut. Ini orang Amerika, kapitalis, kalau laki-laki Rusia, sosialis. Bagaimana bisa ketemu? Ketika ditanya kepadanya apa jawabannya, aku sa'adah. Saya cari kebahagiaan, kata orang cerita. Apakah dia mendapatkan? Hitungan bulan pun berjalan, kemudian dia cerai lagi. Bubar. Dia cak kawin lagi dengan laki-laki Perancis. Dan ketika dia ditanya wartawan, diwawancari wartawan, bukankah Anda wanita yang paling kaya? Nah, kata dia. Akan tapi apa katanya? Tapi saya wanita yang paling sengsara, kata dia. Dan dia meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Kekayaan belum tentu memberikan jaminan kebaikan berseorang. Kita tidak mengingkari harta kebutuhan kita. Harta merupakan kebutuhan kita. Semua kita membutuhkan harta. Akan tetapi kebahagiaan bukan letaknya di harta. Demikian pula bukan kebahagiaan letaknya di pemenuhan syahwat kemaluan. Seandainya kebahagiaan itu adanya di syahwat kemaluan ikhwan, siapa yang lebih berbahagia ikhwan? Para pelacur. Para pelacur. Mungkin tiap malam dia bisa melayani 5, 10. Kemudian gonta ganti. Masya Allah orang bilang, Masya Allah bahagianya dia. Tapi tidak ada sejarah pelacur yang bahagia, tidak ada. Maka semuanya kebahagiaan letaknya ada di hati manusia. Di hati manusia. Yang itu tidak akan bisa ditempati, tidak akan bisa didapatkan kebaikan yang ada di hati, kecuali apabila hati itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita mendengar sejarah para orang kaya, para politikus, orang-orang para orang yang mereka terkenal, para artis, dan mereka memiliki hidup yang kelam dan sengsara. Sekarang dengarkan. Di antara perkataan para ulama yang artinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia di antaranya masakin al-dunya? Aduh, yang sangat kasihan di dunia. Haraju minal dunya walam yadhuku atyata mafiyah wa'ala. Kasihan benar penduduk dunia. Yang sepanjang hidupnya mereka mencari kelezatan dan kebahagiaan dan kesenangan. Tapi ternyata sampai dia keluar dari dunia, belum pernah merasakan yang paling lezat dan paling nyaman. Ketika ditanyakan apa itu, yang dikatakan mati abadiyah wa ahla, ma'rifatullah wa mahabbatullah wal qalbi liqa'illah. Ini hati yang mengenal Allah dan mencintai Allah, dan hati yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkata pula seorang ulama yang hatinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Law ya'lamul muluk wa afna'ul muluk ma nahnu fihi la jalatuna bisuyuk." Seandainya para raja dan anak raja Dia mengetahui apa yang kita rasakan di hati. Niscaya mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Tapi bagaimana mereka akan merampas? Sedang berbagian ada di hati mereka. Tidak mungkin mereka akan bisa merampas. Sekolah Islam. Orang yang dalam pemandangan bahwa adalah mereka sengsara, dia sengsara. Sehingga karena musuh akan mengejar, akan menangkap, ingin membunuh, memfitnah, dan seterusnya. Akan nanti apa kata beliau? Maya paling yang terjadi. Apa sih yang diinginkan musuh untuk kepadaku? Apa sih yang diinginkan musuh untuk kepadaku? Inna jannati fi sadri. Semuanya surga kebahagiaanku ada di hatiku. Kemana pun aku pergi akan ikut saya. Intaraduni, seandainya mereka mengusirku, mendeportasiku, fatar disiasa. Dalam kepengusiranku, saya adalah turis. Apa yang dijahit turis, Ewan? Apa yang dirasakan turis? Dia ingin refreshing bahagia. Sehingga dia ini refreshing, dia wisata bahagia. Wa in qataluni faqat risada. Kalau mereka membunuhku dalam keterbunuhan ke dalam syahid, puncak kebahagiaan. Wa in habasuni fahabti ulwa. Kalau mereka menangkapku, memenjarakanku, maka dalam penjaraanku aku sendiri, aku bertemu dengan sang kekasihku, khulwah dengan sang kasih, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan orang mereka mengenal waktu ujian yang tidak dirasakan orang yang berkaya dunia, hatinya penuh dengan pengambaan kepada dunia dan syahwat. Waktu kita di syahwat, cukup siang ya? Ya, kita lanjutin nanti. Yang mudah-mudahan manfaat, cukupkan dulu, insya Allah kita sholat, bisa. Seandainya nanti mungkinkan, insya Allah kata bisa, kita bisa lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.